beberapa daerah saat bulan Ramadan ada tradisi membangunkan sahur, Bu ya. Ini dengan obrok-obrok namanya. Nah, yang mana di dalam obrok-obrok ini yang dibawakan ini bukan lagu-lagu Islami, tapi lagu-lagu seperti dangdut dan lain-lain. Bagaimana hukumnya, Bu ya? Ada hamba Allah di Cirebon. Membangunkan orang untuk berpuasa pada waktu yang tepat adalah satu kesunahan. Yeah. Mengajak orang beribadah, tentunya agar kita mendapatkan pahala, tentu dengan cara yang juga diajarkan oleh Nabi. Dan kalau dengan lagu-lagu yang tidak pantas, tidak baik, maka itu bukan baik, bukan benar. Bahkan kadang dia hanya suka-suka. Jam 12 sudah ronda. Iya, udah ganggu orang, malah tidak bisa tidur. Dan mungkin dia tidak sholat, tidak puasa. Hanya karena budaya Ramadan sehingga dia ramai semacam itu. Nah, ini tidak dibenarkan yang demikian itu. Jadi kalau pengen membangunkan adalah dengan cara yang benar, waktu yang tepat, tujuannya benar, maka itu akan mendapatkan pahala. Kalau tidak, ya tidak mendapatkan pahala. Karena mengganggu, malahan mengganggu orang, waktunya tidak tepat, kemudian caranya pun dengan cara yang tidak dibenarkan, maka itu tidak mendapatkan pahala. Itu. Terus bagaimana menyikapi? Maka kita harus tata, kita atur. Bahkan suatu ketika itu ronda itu rupanya gede-gedean alat, sampai ketemu dengan tukang ronda, dengan ronda yang lainnya, itu berantem. Ya. Nah, ini adalah satu hal yang bertentangan dengan syariat Nabi SAW. Jadi caranya bagus, tujuannya bagus, waktunya tepat, maka itu akan mendapatkan pahala.